¡Rapiditos! Penak di pelukanku. Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Buka gigi. Sepi. Kembali. Di sini ku terus Tarik. Menanti penak dipanggul apa di sisi ini? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lho benak nih. Begenggek. Begenggek. A'a Jaya Semongko Tareses Kini tinggal aku sendiri. Sampoyo ane.